Baik, yang menjadi persoalan itu bukan di lafaz aminnya. Nah, sering saya sampaikan kalimat amin itu akan bersanding dengan dua hal yang paling utama. Letaknya setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika Anda ingin memohonkan sesuatu wa iyyaka nasta'in, ya Allah kami mohon ya Allah, bantu saya. Mohon ampuni, mohon kabulkan, mohon berikan. Nah, letak pengabulan itu, pemberian Allah, itu akan bersanding dengan kalimat sebelumnya, iyyaka na'budu. Sejauh mana ukuran ketaatan ibadah itu bisa maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali untuk kita turunkan. Karena itu kalau kita lihat kemudian rumusnya, misal di dalam Al-Qur'an yang juga dipraktikkan nanti oleh para bukan hanya sahabat, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga oleh para nabi-nabi sebelumnya. Saya sering sampaikan bahwa perhatikan di sini pelan-pelan. Jika ada kalimat di Quran surah ke-1 Al-Fatihah ayat yang kelima itu, penjabarannya dipraktikkan dalam salat di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-45 itu, dan ini nanti terusannya akan ditafsirkan di hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani, hafal 500.000 hadis. Ya, saking lunaknya lisannya menyebut hadis. Jadi kalau disebutkan ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini matruk, ini yang benar, ini yang salah. Sampai-sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan kalau dulu ada Nabi Daud lunak tangannya bisa melunakkan besi, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Sejak saat itulah kemudian disebut kunyahnya dengan Abu Daud. Kita lihat nanti di nomor hadis 649 riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, praktek ini nanti sebelumnya pernah diamalkan nanti oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kita bisa turunkan saat mereka punya persoalan, mereka memohon pada Allah, mereka dirikan salat. Misal di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39 di Nabi Zakaria. Misal kita ambil Quran surah ke-19 kan, ayat 31, saya lingkari 31-nya sampai 33 ini Nabi Isa. Sebelumnya bahkan Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14 Nabi Musa. Sebelumnya bahkan Quran surah ke-19 ayat ke-55 ini Nabi Ismail alaihi salam. Kalau kita mau urutkan sampai ke Nabi Nuh urutan wahyunya, kita temukan di Quran surah ke-4 ayat 160, posisi paling kiri sebelah atas. Baik ya? Saya mau uraikan dulu ke sini. Perhatikan ya kalimatnya. Mohon izin teman-teman sekalian, saya turunkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini disebut oleh para ulama tafsir sebagai rahasia dalam Al-Fatihah. Kalau Anda buka kitab-kitab tafsir manapun, ketika masuk kepada ayat ini, maka semua ulama tafsir umumnya akan menyebut hadhihi. Ini sirrun. Ya, ini adalah rahasia. Ya, sirrul Fatihah, rahasia yang melekat pada Al-Fatihah. Letaknya di sini. Jadi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, itu semuanya mukaddimah. Hanya pembuka untuk mengantarkan pada yang ini. Intinya ada di sini. Apa rahasianya? Perhatikan kalimat perimbangannya. Ya. Di sini ada kalimat pertama, Iyaka, Iyaka, Na'budu. Kemudian wa, saya turunkan sini, Iyaka, Nasta'in. Masya Allah. Kan teman-teman sekalian, fokus. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Lihat keseimbangannya. Di sini ada iyaka, di sini ada iyaka. Di sini na'budu, di sini nasta'in. Kemudian diselang dua hal ini dengan huruf ataf. Huruf perangkai. Kalau menggunakan waw berarti ini istilahnya atafnya menunjuk pada keseimbangan. Antara kanan dengan kiri. Kalau kita konversi ke bahasa Indonesia, itu seakan-akan kita gunakan sama dengan equal di situ. Jadi ukuran iyaka nasta'in akan diukur dengan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budunya baik, maka respon nasta'innya pun akan cepat. Tapi kalau ininya bermasalah, ininya pun akan jadi persoalan. Sekarang kalau saya turunkan, lihat kalimatnya. Pelan-pelan. Di sini ada iyyaka? Ada. Di kiri ada iyyaka? Ada. Sama-sama ada iyyaka kan? Nah, perhatikan baik-baik ya. Iyyaka dalam bahasa Arab itu disebut dengan harful ikhtisas. Kalau dia didahulukan pada kalimat di awal, itu menunjuk pada takhsis. Satu hal yang hanya dikhususkan. Saya ulang. Satu hal yang hanya dikhususkan pada objek tertentu, bukan pada yang lainnya. Jadi hanya ini saja. Makanya kita artikan hanya kepadamu. Hanya berarti yang lain tidak ada. Paham sampai sini? Kalau saya akhirkan ke sini, na'budu iyyaka, itu maknanya berubah. Kita menyembah yang ini, tapi ada peluang membuka menyembah pada yang lain. Kalau Anda dahulukan ke sini, iyyaka na'budu, maka ini dalam bahasa Arab disebut dengan ikhtisas, makna paling singkatnya ada komitmen hanya untuk menjadikan ibadah pada Allah saja, bukan pada yang lain. Paham sampai sini? Baik. Satu, lihat ya, ibadah melahirkan komitmen. Hanya kepada Allah. Ini. Yang kedua, perhatikan. Ketika di sini ada iyyaka, di sini pun ada iyyaka. Awas ya, lihat baik-baik. Ketika menggunakan huruf au, berarti komitmen yang di sini, ini pun sama dengan komitmen yang di sini. Awas ya, fokus. Ini juga ada komit pelan-pelan. Nanti kalau sudah saya terjemahkan seluruhnya, bisa dipahami dengan baik. Di sini ibadah, di sini minta tolong. Jadi kalau Anda terjemahkan di sini, saya hanya akan ibadah kepada Allah saja, bukan pada yang lain. Anda tidak boleh memohon, Anda tidak boleh menyembah, Anda tidak boleh berdoa, singkatnya Anda tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Jelas sampai sini? Baik, lihat kalimat ini ya. Misal, ibadah pertama kita itu ibadah lisan. Makanya ketika orang mau masuk Islam, ibadah lisannya pertama kali yang diungkapkan. Apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu mengucapkan pakai apa? Lisan. Perhatikan, asyhadu an la ilaha illallah. Itu sudah mengandung kata iyyaka di situ. Lihat kalimatnya. La ilaha illallah. Fokus ya, baik-baik. Ini baru ibadah lisan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kita nafikan yang lainnya, semua. Nah, teruskan. Kalau ditambahkan dengan illa illallah, yang ini menafikan, yang ini menetapkan. Jadi kalau Anda katakan la ilaha, berarti semua enggak ada Tuhan tuh. Illallah, kecuali Allah saja. Jadi enggak ada yang lainnya. Nah, orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka konsekuensinya lisannya tidak boleh mengatakan lagi ada Tuhan selain Allah. Lisannya tidak boleh lagi mengatakan ada agama selain agama yang diridhoi oleh Allah. Jika benar lisan Anda menjaga syahadat Anda, benar lisan Anda menjaga ibadah Anda kepada Allah, maka lisan itu ketika mengucapkan permohonan kepada Allah akan cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maka tolong ya, kalau Anda selama ini berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, lisan Anda memohon, tapi jawaban tidak pernah datang, coba cek. Apa yang salah di lisan? Barangkali ada sesuatu yang salah di iyyaka na'budu, sehingga ketika Anda iyyaka nasta'in maksimalkan, tidak muncul di dalam kehidupan. Paham ya? Ini baru aspek tauhid. Misal, aspek muamalah. Awas hati-hati. Baik, berkata baik ibadah bukan? Dari mana? Kan? Allah alam. Baik. Ya, sekarang lihat baik-baik ya. Berkata baik itu ibadah atau bukan? Baik. Ibadah atau bukan? Ibadah. Tahu dari mana? Alam, Masya Allah. Baik, mari kita lihat sini. Lihat, orang yang bersyahadat itu disebut orang beriman. Sepakat sama sini? Sepakat ya? Jadi ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia sudah beriman kepada Allah ya. Makanya orangnya disebut dengan mukmin, pekerjaannya disebut dengan amana, jamaknya disebut dengan amanu. Kalau di Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan pada orang-orang yang beriman. Karena itu setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti ada perintah untuk ibadah. Jenisnya amal saleh. Silakan Anda cek, setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti amal saleh. Ibadah bentuknya. Jadi kalau ada di Quran dibuka ayat dengan kata amanu, setelahnya pasti bernilai ibadah. Lihat, walas Quran surah 100. Innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus salihat. Setelah amanu, amilus salihat. Amilus salihat itu ibadah. Rinciannya, rincian amal saleh ini nanti dirinci dalam bentuk amalan-amalan ibadah. Contoh. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Yu'minun. Setelah itu apa? Wa yuqimuna shalah. Salat ibadah bukan? Ibadah. Baik. Contoh Al-Baqarah 183 paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kalimat puasa dibuka dengan kalimat iman. Artinya kalau ada ayat-ayat di Quran dibuka dengan kalimat iman, maka ayat setelahnya menunjuk pada ibadah. Apakah itu ibadah dalam bentuk ritual? Apakah itu ibadah dalam bentuk sosial? Apakah itu ibadah dalam bentuk tauhid? Atau apakah itu ibadah dalam bentuk muamalah? Sekarang perhatikan, san kita ketika disebut oleh Quran itu tidak akan jauh dari fungsi ibadah. Quran surah 9 ayat ke-11. Perhatikan kalimatnya. Lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaum min qaum. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, jangan saling celah. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah. Iman. Lihat, tauhid Anda disentuh, setelah itu muncul ibadah pada lisan. La yasra qaumin qaum, jangan saling celah. Ayat sebelumnya yang keenamnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang telah beriman, jika datang berita yang tidak benar dari orang yang tidak baik, kredibilitasnya cek dulu, pastikan benarnya, jangan sebarkan hoax. Itu ayat tentang penyebaran hoax. Sekarang perhatikan, lisan orang yang selalu digunakan untuk ibadah, konsekuensinya ketika lisan yang digunakan untuk memohon kepada Allah, maka akan cepat Allah memohonannya. Kalau satu kali Anda memohon kepada Allah, ternyata maaf permohonan Anda tertunda, coba cek. Ada nggak yang salah dalam karena budunya? Ini poinnya. Puncaknya, sholat. Ini puncaknya. Hati-hati. Karena dalam sholat itu, teman-teman sekalian, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki dipakai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan kita bicara, kepala kita menunduk, tangan kita digerakkan, kaki digerakkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena ketika ada seseorang dalam sholat yang membaca kalimat ini, itu langsung turun hadis qudsi seketika. Kalau benar sholat Anda, itu dahsyat jawabannya. Abu Daud, nomor hadis 649. Hamukallah. Jawabannya, perhatikan. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba memohon dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang hamba salat hanya kepada-Mu saja. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang hamba punya persoalan, mohon solusi hanya pada-Mu saja. Lihat jawaban hadis qudsinya. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah menjawab doanya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara Aku dengan hamba-Ku, perjanjian. Wa li 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar sholatnya sampai sekarang ini, masalah. Apapun yang dia minta sekarang, pun yang dia minta, Aku akan kabulkan. Karena itu orang-orang dulu termasuk para nabi, ketika mereka punya kebutuhan tertentu, ketika mereka punya hajat tertentu, punya persoalan tertentu, kebanyakan mereka memohon dalam sholat. Sholat itu bukan ibadah yang hanya disyariatkan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, umat dulu pun sudah mengerjakannya. Tapi dengan cara yang berbeda. Ya, kita lebih sempurna. Jadi kalau ada sesuatu yang belum terkabul, coba cek barangkali ada yang tidak tepat dalam sholatnya. Minimal, coba lihat sindiran Allah di Quran, surah kedua, Al-Baqarah, ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Ini nyindirnya halus sekali, tapi tajam. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Maaf, dai Muhammad, jika hambaku datang kepadamu mencari-cari Aku, bertanya tentang Aku. Mohon izin ya, kalau ada hamba mencari-cari Allah, biasanya motifnya apa? Ah, itu biasanya dua tuh ya. Dua tuh ya, mohon maaf. Biasanya cuma dua motif orang mendekat kepada Allah. Satu, kebanyakan lagi butuh. Punya masalah. Ya, yang lancar belum ingat. Begitu 3 bulan belum keluar, ya Allah, ya Allah. Mulai rajin ke masjid itu kan. Baik, uang belanja lancar biasa. Begitu terhambat 5 bulan baru, ya Allah, saya sudah tahajud, ya Allah. Sudah puasa, kenapa belum dikabul juga? Oh, tahajud baru 1 rakaat. Ya. Baik, puasa setengah hari sudah buka. Ya. Jadi masalah. Baik, yang kedua, iman sedang menguat. Jadi biasanya. Cuman dua ini. Jadi kalau antum sedang rajin-rajin ke masjid, sedang ibadah, coba lihat di antara dua ini. Kalau tidak imannya sedang kuat, berarti sedang punya kebutuhan. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Enggak usah banyak dicari, saya dekat. Perhatikan ketika ada yang bertanya pada Nabi, saya butuh sesuatu Allah. Kata Nabi, kamu enggak usah cari. Kata Allah, katakan Allah dekat, kamu memberikan harapan. Tapi yang paling hebat, lihat ujungnya. Allah Maha tahu ketika seseorang ingin mendekat kepada Allah, apa yang diinginkan. Setelah itu tiba-tiba ada statement tentang pengabulan doa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Perhatikan, ini agak menarik ayat. Ada orang kemudian ingin mendekat kepada Allah, jawaban Allah, saya dekat, saya akan jawab apa yang ia mohonkan kepadaku. Langsung, tuntas. Kalimatnya menggunakan ujib. Fokus ya, pelankan di sini, ujib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Lihat sini. Ujib. Bentuknya fi'il mudhari. Maknanya 3. Present. Continuous. Future. Kan, tolong fokus ya. Lihat baik-baik ini. Seperti biasa dianggapnya, tapi ini penting. Kaidah doa dalam Al-Quran. Ketika dimohonkan kapanpun, lihat jawaban Allah. Ketika dimohonkan kapanpun, kaidahnya present. Sekarang Anda berdoa, kata Allah, saya kabulkan. Continuous. Kapanpun Anda berdoa, terus-terusan saya pun akan kabulkan. future, nanti Anda berdoa, saya pun akan kabulkan. Di sifat doa itu, ketika disebutkan di Quran, begitu dimohonkan, akan dikabulkan. Entah seketika dikabulkan, nanti dikabulkan, atau diganti yang terbaik dengan apa yang Anda butuhkan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Poinnya, setiap doa dipanjatkan, di situ Allah mengabulkan. Persoalannya, kapan Allah doa ini? Lihat ujung ayatnya, diikat dengan na'budu. Ini ia karena sta'in. Yang ini, na'budunya tidak ketinggalan. Lihat ujungnya. Falyastajibu li. Kalau Anda ingin cepat dikabulkan doanya menggunakan fa. Harfu atfin bila hudud. Huruf merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Cepat artinya. Kan dengan cepat. Jadi peristiwa pertama Anda ingin cepat dikabulkan doanya. Peristiwa kedua Allah menuntut Anda cepat mengerjakan apa yang Allah inginkan. Ini. Kalau Anda ingin cepat dikabulkan doanya, kata Allah, falyastajibu li, maka segera respon setiap seruanku. Ini ingin cepat dikabulkan doa, respon seruanku. Allah. Anda cepat merespon seruan Allah, iyyaka na'budu, maka seruan Anda pun kepada Allah akan cepat direspon oleh Allah. Wa iyyaka nasta'in. Qurannya. Jadi kalau Anda cuma mengharap amin, amin, amin, amin, iyyaka nasta'in, tapi tidak pernah meningkatkan ia kena budu, sampai kiamat kurang dua hari pun akan susah. Akan susah. Sehari lagi buat tobatan gitu kan. Nah, lihat sini. Jadi ukurannya adalah, kalau Anda ingin dipercepat ia kena stainnya, maka ia kena budunya tingkatkan ini poinnya. Kalau Anda yang tiap hari bermohon pada Allah, minta, bahkan duduk di antara dua sujud, tujuh permintaan, Rabbik fili, warhamni, dan seterusnya, baru saja kemudian bertakbir sudah minta, rukunya minta, i'tidal minta, sujudnya doa, duduk di antara dua sujud doa, mau ditutup salam doa, tapi enggak ada yang terkabul satu pun. Barangkali ada yang salah nih di antaranya cara cepat merespon ibadahnya.